Gary Mahesa New Palapa. Santai Mas Bos, santai. Sesuai buat kalian semua Mas Bos, dan juga buat para sahabat-sahabatku SNP SNP Indonesia, kita kembali lagi. Terjaga yang tak mudah dicuri orang. Daripada sekali kau sakiti hatiku. Kita goyang lagi yo, SMP SMP Indonesia. Tak pernah ku lukai. hatiku. Kasih tepuk-tepuk dulu dong yang paling rame buat